Mari kita kerja keras tanpa batas, tapi tetap lebih kaya. Rafathar di bulan suci Ramadan ini, mari kita semua ngerap tanpa kata kasar. Wow, kibar jalan tanginku tak pilih komiks atau UPP, OBH, Kombi, UFA, Grip, DM, Sila, Dex, Extra is the best. Aku terkena kena duri, rasanya sungguh sangatlah perih. Getih everywhere, ngelocor kabeh, kuramai underwear. Brimnya kita pake 50 ribu, kembaliannya bagaikan dolar. Bagaimana gak ada lagi uang pas buat cemilan nonton piala Menpora. It bang bang memuki komo, top ya cool dan ale ale. It Hansel, it sokap, take gelas dan kopi cup. You be it Doritos, permen Mentos, my favoritos.